anjeun naon kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodog di Kawasandra di muka dicampuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat yang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatotkaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena ku sakali da moal masihkeun upami ditambut jadi cumun newak Gatotkaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah silaka silaka upami diserang itu perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur supados cayna herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pianteunana si Gatotkaca kedah kunaon sajabi tiku konta wow alah silaka silaka oh aya Kresna aya aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatotkaca geus wani-wani ngunghak campelak bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah tai di jerona teh tarumpah tarumpah tarumpah musok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatotkaca tajongkeun moal teu remek awakna woi bra bawa ieu geus paes si Gatotkaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadi hae ya mohon ayo kalaka surah ieu pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat sae-sae pisan sae-sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatotkaca sabungan ngahina ke para lun malum kasuhun ninggalih nu dipamrih Adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bis leuwit kadutaan akang ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos koloteui nya eta masihan kasempetan ka para nonoman ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecapkeun kalungguhan bade niis bade wangsul kaulanun adi kakang panjin rada kaulan bade ngunurkeun diri leras nanaonan ari ua mereka sempetan kahidep bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae Kang Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab oh tangtos tangtos keun naon margina akang kaula mawa kanampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon ah eta mah ku adi we emut ih bere jalan kaula Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pat itu makaning peraya. Leres ta eta? Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon? Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku maha da sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela. Cek Kresna cek musuh. Cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaun. Ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atu da entong boro papangi jeng jelemana. Aya senana we dialungkeun. Aya we hayam na ngaliwat dipuncit. Aya balongna diacak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we. Kitu. Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papaseaan. Engke teh Gatot Kaca teh pae. Usaha. Nah, usaha. Apaan kus dalaka surah kusutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca pae wartawan. Media massa, media elektronik, TPI, sara rumping. Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India mah beuheung apaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa. Gatot Kaca pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ne ka Bima. Leres Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan. Legedet. Gengkei. Leres, Pak. Dekat leres kumah adanya. Tuh. Tului. Nganyatakeun nahannya Gatot Kaca pae. Datang teh kainya nu limaan teh ngejenghok nya Gatot Kaca teh ngejapapang. Pudigdig Bima bapakna. Huntu kekerot. Sora ngegerung. Mun di rombongan tukang alok. Ngejeding teuing teman. Leres. Apaleun Bima. Yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija? Anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna? Ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kalak. Ngomong sia dilelepkeun. Kerebek. Saok sia. Jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cek saha cek Bima. Kana kasura. Nya eleh deet na kasura teh ti bapa aing. Bapak sia teh saha? Karesna. Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, dek newak Kresna. Legede. Panggih Kresna, kerawak ku Bima. Kap. Arjuna nyeka sukuna. Nakula Sadewa nyeka kencak atuh leungeuna. Bima nekean kena Kresna. Beletrok, beletrok. Coba bayangkan. Si cepot mangga baso we. Dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia? Sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurang. Ngomong sia. Ceuk Bima. Ka Kresna dibejakeun atuh. Ti saha? Ti dewa. Taha. Alah. Alah. Da moal newa ka Saddam Hussein. Panawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nganyakeun oh nanyakeun nya jeung henteu dalimaan leugede. Ta urang ayeuna. Tapi da mampu lamun panawa ngamuk kaula sanggup notokin kakawasan dari muka KB sangem sangem sangem mayunanana panawa sangem da panawa matara iya ciet kanu hidang tara penting kanu kuning dewa salah ditungtut kajian nepi kapaeh mana nama nyatina naon nepi kapaeh oge panawa na eta nunuturkan aki-aki buci terkide ngarana Semar bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala Allah nya nya Kang marukana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujeng hingga ditampiling akang mah ku bersih naweng lacrang dek tia saurang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun tita tadi bejaan ah itu tita tadi toel doi toel doi iya tadi ngodoha nih kaputra nih tadi aduh toba jelegur teta masih cepo sidawala sigare ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nyage kitu sipit panona Haji Sarip kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geusna cep oge runtuh deui da bongana pondasina kurang pageuh marukana aing ngadedona persis Haji Sidik tapi elmu na tingali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tingali kasang tukangna na kumaha teteh akang ninggal dina kaca Trenggana gara cobi tingali cobi gelombangna. Aduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di negara Pringgandani teh. Dibulah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tindakan anu anarkis, geus jadi separatis. Di malah ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh ti nagara pringgandani nyadi kepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak resna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mati tai indungna bari nage hak ta mah. Aduh silaka Kang tah kitu numawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Musi Teu Kideung. Hay kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat simpen heula. Jadi akang teh teng ceos. Nya. Teu naon atuh? Ada. Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka inya. Cemerlang. Antal mautu qoblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut. Timbalan. Ka dieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Matak ulah getah sarupa teu teh kitu. Kakang panjenerada kumaha? Pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar urah ka dieu timbalan ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nya eta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna ai perkawis ilmu eta mah gampang mung maksana wayah nangke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu tapi akang teu katinggalian ku Kresna ulah upami ku pihak Panawa mangga teu nanaon tah hay kitu mah mangga hay kitu mah hartina tanggung jawab nya mangga Tirta Kamandalu leres mangga nuhun. Oh, rame nya weh. Acan nu kitu rame. Ih, ulah lalawara cicing. Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangaranna teh Lilingga Kencana. Lilingga Kencana. Leres. Anu diangge ku Sutija mah ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpah Kencana teu ngangge Lilingga. Ieu mah iya teh antina itu dah mangga dua pan gitu atuh pati-pati akang turun oge ayo menang mau diambak ku aki-aki mangga gera lumampah Kakang Panjenerada kaula ingis Kakang Semar kadi mangga Indra saksi adalah joanan udah dia wa rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna wilujeng wa moga-moga we salamat tulus lampah kipun Prabu Batara Kresna murka iya inge margi leungit kasaimbangan dirina jilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma anu dina waktos eta nyanak ieu tarumpah Lilingga Kencana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi Nalaka Suraboma atuh puguh we yeuna Nalaka Suraboma teh bungangang bunga marwata suta gilig pikeun landasan Raden Gatot Kaca. Duh, ieu ge. Peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler pringgandani. Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak teu kantun ti angkatan daratna Raden Antarja. Angkatan Laut Raden Jakatawang teu kantun Raden Abimanyu ge ngiring. Walah. Nyaeta pikeun ngarengsekeun pasogregan ieu dipalih kaler. Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng Benteng Kikis. Iya nggih. Gatotkaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna. Ngeprek sodera merak ngibing sosoderan tina kendingane pun macan-macan nanti. Sinjang kirut saja tining wayang manjat manjat kang lumampah. Kasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Teu apa karugian di nagara Pringgandani. Wah sakitu Kakang Andrija. Yah Dimas. Kakang Jakatawang. Di Abimanyu. Kaulah nun kula. Siapkan pasukan. Beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wah, wah Semar. Kulan. Mentares tunawa. Saya. Kacarios ieu Semar astadi ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati. Leres. Ya, pulang. Cang Kakang ilaing kade kitu cung. Omang amang. Akang. Itu di sauran Bapak. Bolehlah. Waspada. Ingin deh hati tulang. Yang tilu tahun macu amuing amuing uja genah kasenian urang teh geningan eta ujang ih kantor ya pulang oh etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu sumohon heeh di TPI ieu jajang Kakang ilaing ka ditik kaulan kitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang kitu nya. Oh, sae. Ibu ring minum kaci julang. Kakagas salam kalimat. Lina. Nepangan ke Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif, Pak Haji Ikin, Pak Haji Iding. Aduh, nuhun. Aduh, sami-sami nonton. Iya. Siap, ya ipongan ah. Beres, bangang. Tibatan pegaturia suka di